Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala atammanil akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Ikhwata al-iman wal akhwat a'azakumullahu azza wa jal. Kita lanjutkan tadi di akhir pembahasan kita mengenai tentang husnu ikhtiyari zaujah fil asli. Artinya pada awalnya bahwa seseorang ingin menjaga dirinya dari ancaman api neraka itu adalah sebelum kita berkeluarga, yaitu harus kita berusaha untuk memilih pasangan kita, istri maupun suami yang saleh. Dan yang saleha terlebih adalah kepada seorang istri, yang karena dia akan mendidik anak-anak kita waktunya lebih banyak daripada kita yang berada di luar rumah, yang kewajiban kita adalah kebanyakan di luar rumah sedangkan istri berada di dalam rumah. Sebagaimana dijelaskan bahwa seorang ibu adalah sekolahan yang pertama bagi anak-anak kita. Kalau kita menyiapkan sekolahan yang pertama bagi anak-anak kita itu baik, maka insya Allah dia akan melahirkan generasi yang baik. Al-ummu madrasatun idha a'tadtaha a'tadta sya'ban tayyibal a'raq. Ibu itu adalah bagaikan sekolah, bagaikan sebuah madrasah yang pertama kali akan mengajarkan ilmu bagi anak-anaknya. Idza a'tadtaha, apabila engkau telah menyiapkan sekolahan itu yang lebih baik, a'tadta sya'ban tayyibal a'raq, maka engkau telah menyiapkan sebuah bangsa yang memiliki kewibawaan, ya, di atas ilmu dan amal. Maka ini sangat penting sekali bagi kita. Kemudian yang berikutnya yang harus kita ajarkan kepada diri kita adalah tansyi'atuhum 'alal aqidatis sahihah wa ta'miqu silatihim billahi 'azza wa jalla, yaitu mendidik mereka tumbuh dan berkembangnya di atas akidah yang sahihah, dan selalu mengaitkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan mendidik akidah yang sahihah ini harus menjadi prioritas yang paling utama. Seorang suami dan istri harus satu visi dan misi dalam membangun rumah tangganya. Tidak boleh dia berbeda membawa misi yang berbeda pula. Dua-duanya harus seia dan sekata dalam masalah pendidikan kepada diri dan anak-anak kita. Yang pertama kali harus dilakukan adalah tansyi'atuhum 'alal aqidatis sahihah, menumbuh kembangkan keluarga dan anak-anak kita itu di atas akidah yang sahihah, akidah yang benar. Saya ingin sebuah contoh saya ingin sampaikan. Saya berkenalan dengan seorang satu keluarga yang semua anaknya hafizul Quran, berkewarganegaraan Mesir, namanya Dr. Kamil Lambudi. Dr. Kamil Lambudi beberapa kali sampai datang ke Indonesia dan beberapa kali juga disiarkan di televisi kita. Saya bertemu langsung dengan beliau pada bulan Februari yang lalu dalam sebuah seminar tentang bagaimana mendidik anak-anak untuk lebih dekat dengan Al-Quranul Karim, dan beliau sebagai pembicara tunggal, akan tapi dibantu oleh istrinya dan juga oleh anak-anaknya. Anaknya 3, 2 ikhwan, 1 akhwat. Ketika saya berjumpa dengan beliau, saya tanya, "Mata hafidz Al-Quran, ya doktor, ya, sejak kapan Anda menghafal Al-Quranul Karim?" Beliau menjawab, Hafidhul Qur'ana 30 juz'an ba'da tazawwaj. Aku menghafal Al-Qur'an justru setelah menikah. Nah, ini ada harapan nih bagi kita yang sudah menikah. Ngambil pelajaran dari Dr. Kamil Lambudi. Dalam cerita yang dia sampaikan kepada saya bahwa dia ketika saatnya untuk berkeluarga, dan kita tahu di Mesir itu sebagaimana di bangsa Arab yang lainnya, di negara Arab yang lainnya, yang namanya nikah itu bukan sesuatu yang mudah. Meskipun Islam mengajarkan kemudahan bagi mereka, dan bagi kita, ya kan? Justru Islam yang mudah menikah itu diterapkan oleh orang-orang Indonesia. Baru S1, belum tingkat 1, ya, sudah ingin menikah. Ya. Tapi dia itu adalah sudah apa? Sudah lulus, LC sudah selesai. Kemudian dia S2. Untuk menikah itu ada sesuatu yang sulit untuk dia lakukan. Di antaranya adalah apa? Mungkin dia berpikir tentang mas kawin, mahar, dan yang lainnya. Dia cerita bahwa ketika saya ingin menikah, maka saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pertemukan saya dengan seorang calon istri yang memang mau diajak susah. Jadi bukan yang mau diajak susah. Singkat cerita, akhirnya Pak bertemu dengan yang sekarang menjadi istrinya. Ketika datang, ternyata apa? Istrinya adalah orang yang cukup berada, sedangkan Dr. Kamila Mudi adalah orang yang biasa-biasa saja. Lalu ketika dia datang, dia mengatakan, tidak ada sesuatu yang aku tawarkan kecuali apabila Anda, ini kepada walinya, melihat saya adalah orang yang akhlaknya baik, ya, saya hanya punya sebuah cita, tidak kurang dari 5 tahun saya akan mendidik saya dan juga istri saya itu untuk menjadi hafizah Al-Quran, untuk menjadi hufadul Quran. Dari awal pernikahan sampai tidak kurang dari 5 tahun, saya dan istri saya harus hafal Al-Quran. Atas tawaran yang sangat bagus ini, maka walinya langsung, kalau demikian, ya, maka dibuatkan akad bahwa Anda akan mendidik istri saya, anak saya nanti untuk menjadi hafizah Al-Quran. Maka Pak, disepakati. Mulailah dia, mulai. Setelah menikah dia ngapal Al-Quran bareng-bareng. Sampai kemudian apa? Betul, tidak kurang dari 5 tahun, dua-duanya hafal Al-Quran. Dari tidak punya hafalan sama sekali. Dari tidak punya hafalan sama sekali. Lalu kemudian apa? Bertekad suami dan istri yang mulai menghafal Al-Quran dari tidak punya hafalan, kurang dari 5 tahun dari usia pernikahannya, dia hafal Al-Quranul Karim. Dan kemudian dia mengatakan, kita tidak boleh telat lagi sebagaimana kita ini. Anak kita sudah harus bisa hafal Al-Quran, harus lebih dini. Maka kemudian disepakati oleh mereka berdua, suami dan istri, kita mampu mendidik dia hafal Al-Quran usianya maksimal berapa tahun. Kata suaminya, 4 tahun saya bisa mendidik anak kita hafal Al-Quran. Kata istrinya, 5 tahun. Akhirnya disepakati, gimana kalau 4,5 tahun harus hafal Al-Quran. Lahirlah kemudian anak pertama mereka, namanya Tabarok. Tabarok. Dari usia berada di dalam kandungan, maka apa? Bapaknya dan ibunya saling murojaah Al-Quran siang dan malam, siang dan malam. Murojaah Al-Quran. Dan itu terbiasa pada bayi tersebut. Diperdengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ketika lahir, kemudian sampai usia 1,5 tahun dia baru bisa baca, dia baru bisa bicara. Kemudian apa? Ketika diajarkan terus, ya, tadarusan Al-Quran, didiktekan, ditalkinkan, maka disepakati, dan itu betul, tidak lebih dari 2,5 tahun Tabarok ini sudah hafal Al-Quran 30 juz. Hanya 2,5 tahun, yaitu pada usia berapa? 4,5 tahun. Mengenai cerita saya tanya, lima tusammihi Tabarok, kenapa engkau namakan anak Anda itu dengan Tabarok? Anak-anak yang pertama Tabarok. Dia bercerita, istri saya ketika hamil itu mimpi sebanyak 3 kali. Setiap mimpinya itu dia sedang membaca surat Tabarok. Dia baca surat Tabarok 3 kali mimpi. Maka dia minta kepada suaminya, izinkan aku kalau punya anak laki maupun perempuan kita namakan dengan Tabarok. Maka lahir pertama laki-laki, namanya Tabarok. Kemudian yang keduanya juga Yazid. Yazid pun dia sama 4 tahun setengah hafal Al-Quran. Maka di rumah itu sudah 4 orang yang hafal Al-Quran. Suami, istri, bapak dan ibunya plus anak-anaknya. Lahir yang ketiga perempuan, 4 tahun setengah hafal Al-Quran. 5-5-nya menjadi pembicara di dalam sebuah seminar penghafal Al-Quran. Ini apa maknanya? Kesepakatan ataupun satu visi dan misi dalam membangun rumah tangga itu adalah sesuatu yang sangat penting. Terkadang misi itu tidak berhasil karena suami ke kanan, istri ke kiri sedikit, anak maunya ke kiri betul. Ini enggak ketemu nih dia. Ya kan, tidak ketemu. Maka ini harus disamakan terlebih dahulu. Kita mau didik anak kita itu mau kemana? Ya, mau kemana nih kita didik ini? Tujuannya sama. Ya, mendekatkan diri kita dan keluarga kita ke surga dan menjauhkan mereka dari neraka. Ini tujuannya. Tapi apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama kali adalah mendidik mereka di atas akidah yang benar terlebih dahulu. Wa ta'miqi silatihim billah. Yaitu apa? Memperdalam hubungan yang kuat antara diri anak-anak kita, keluarga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, Pak, kalau di rumah itu tidak ada kesepakatan, ya, kata ibunya, Pak, TV matikan ya. Nanti dulu berita tanggung, ini anak mau ngaji, Pak. Ya udah, enggak, anak ngaji di ruangan yang sana aja, sampingnya lagi. Enggak, ini suaranya akan ganggu. Ya. Enggak ketemu dalam masalah satu ini saja. TV tetap disetel, anaknya suruh ngaji di ruangan lain. Suara TV-nya kedengaran, anaknya lagi ini enggak konsentrasi, istri juga enggak konsentrasi. Jadi karena apa? Ya itu tadi, tidak sejalan. Ya tidak sejalan. Begitu juga dalam masalah-masalah yang lain. Ya. Tapi kalau misalkan satu misi, maka insya Allah Ta'ala tujuan itu akan tercapai. Ya. Dan dijelaskan kenapa akidah yang pertama kali, karena ini adalah yang paling dasar. Yang paling menentukan, kalau bapak dan ibunya yang satu salafi, yang satunya asy'ari, enggak nyambung, enggak ketemu, berantem tiap hari, yang satu mendendangkan wujud kidam bako, yang satunya enggak suka dengan itu. Ya kan? Enggak ketemu. Harus apa? Sejalan. Nah ini yang harus kita lakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan dalam masalah ini ketika memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dan ini hadis yang sangat familiar di hadapan kita, populer. Dikatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yafadka ihfadillaha tajitu tujahak wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Di sini dikatakan, duhai anak, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Ini adalah tansyi'atul aqidah terlebih dahulu. Tansyi'ah al-aqidah as-sahihah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu. Ada perintahnya, ada larangannya. Ada yang harus kita kenali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah. Maka Allah akan menjaganya. Kemudian pada kalimat, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila anda meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini adalah bentuk ta'miq as-silah billahi azza wa jal. Yaitu apa? Memberikan kedalaman terhadap hubungan manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Orang tua mendidik anak-anaknya untuk senantiasa apa saja yang terjadi kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mendapatkan rezeki, kul, katakanlah hai anakku, alhamdulillah. Selalu harus seperti itu. Seperti Rasul mengajarkan kepada Umar bin Abi Salama. Ya, Umar bin Abi Salama. Ya gulam sammillah. Wahai anak kecil, ucapkan bismillah. Selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah masalah akidah yang sangat penting. Ya. Dan buku panduannya harus satu, Pak. Antara bapak dan ibu panduannya harus sama. Ya. Jangan beda nanti. Ini akidah yang ini akidah yang mana. Ya. Maka dari sinilah pentingnya apa? Pentingnya memilih nantinya buku-buku yang akan diajarkan kepada anak-anak itu adalah buku yang sejalan dengan akidah Ahlus Sunnah. Pelajari usulus salasah terlebih dahulu. Ya, diajarkan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala, apa itu Islam, kemudian apa itu Rasul, siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian berikutnya adalah pendidikan berikutnya untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka adalah ta'widuhum 'alal ibadatis sahihah wifqan li syar'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajarkan kepada keluarga kita dan anak-anak kita itu adalah ibadah yang benar sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau tadi sudah mengajarkan akidah, kemudian setelah itu ibadahnya juga diberesin. Dimulai dari masalah berwudu. Ya, karena anak kita misalkan diajarkan di SD, ya, misalkan At-Taufiq SD, Uswatun Hasanah SD, Imam Syafi'i SD, Darus Sunnah atau SD-SD yang lainnya misalkan nantinya, jelas ini akan berbeda ketika diajarkan di sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan fikihnya adalah fikih sunnah, jelas berbeda. Ya, bisa dibandingkan satu anak kita didik di sekolah yang sunnah, yang satunya didik sekolah yang lain yang tidak diajarkan sunnah. Ngusap kepala saja pasti udah beda. Kalau yang lain diusapkan, tarik gitu kan, terus tarik lagi ke depan, terus ini gitu kan. Nanti ya satu lagi sini, plok. Ya kan berbeda. Gitu. Nanti larinya Pak, itu kan masalah itu. Nanti masalahnya lagi ketika lagi umroh lagi. Ya, yang satu kata Ustadz yang sunnah, kalau umroh itu satu kali safar cukup satu kali umroh. Yaitu, makanya apa namanya tahallulnya hanya ada dua alternatif sebagaimana di dalam Al-Quran, entah dibotak secara langsung semuanya dan itu yang lebih afdol, atau dia dipendekkan rata semuanya. Nah, itu adalah yang sunnahnya. Tapi kalau yang di sini enggak kayak gitu, sama kayak ngusapin kepala tadi, maka ambil gunting potong tek gitu kan, taruh lagi, yuk kita ke tanim lagi katanya gitu, ngambil miqat lagi. Ya, nanti apa? Itu tahallul yang pertama. Nanti habis umroh kedua tahallul sebelah sini, potong lagi. Itu udah selesai. Yuk, umroh lagi. Satu kali umroh dia satu kali safar, dia langsung bisa sampai 11 sampai 12 kali umroh. Ini perbedaan yang sangat mendasar sekali dalam masalah fikih ibadah. Ya. Dalam membaca Al-Qur'an juga sama demikian. Ini berbeda lagi. Dalam masalah salat nanti juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan suami dan istri sepakat mendidik anak-anak kita di atas Al-Quran dan Sunnah, kurikulumnya sama, bukunya sama diajarkan, ya, sama. Sepakati ini buku-buku akidahnya ini buku-buku ibadahnya seperti ini kita ajarkan. Kalaupun memang harus terpaksa sekolah karena yang ada di sekitar situ adalah sekolah yang tidak mengajarkan sunnah, tetap di rumah harus disiapkan kurikulum sendiri. Ya, harus kurikulum sendiri. Ambil dari SD yang sunnah itu, Pak minta dong kurikulumnya. ya kan? Beli, minta tolong beli bukunya. Diajarkan di rumah. Saya enggak mungkin anak saya yang satu 5 jam perjalanan dari sini, sekolah sunnahnya di sini. Bolak-balik itu enggak mungkin. Maka apa? Minta kurikulumnya, beli bukunya, diajarkan di rumah oleh kita orang tuh, orang tuanya. Harus sepakat seperti itu, Pak. Ya, kalau enggak pusing di rumah pasti akan ada berantem terus. Ya. Nanti yang satu kunut, yang satu enggak kunut, berantem. Enggak sah lo, ini sah. Wah, enggak sah, enggak afdol. Wah, macam-macam, ribut jadinya. Ya kan? Kan enggak apa-apa, Ustaz, masalah ikhtilaf dalam tanawu. Ya boleh. Misalkan kalau memang itu ada masing-masing ada dalilnya, akan tetapi setiap hari dihadapkan dengan perbedaan pendapat yang tanawu kayak gitu kan capek, Pak. Ngajarkannya capek, waktunya masih banyak, urusan 30 juz Al-Qur'an harus kita hafalkan kepada anak-anak kita. Ya kan, ribuan hadis harus sudah kita kenalkan kepada mereka. Kalau daripada waktunya habis untuk apa? Untuk debat-debat seperti itu. Waktunya akan habis. Maka dari sini kita hendaknya ikhwatal iman, a'azakumullahu azza wa jal, setelah kita mendidik akidah yang benar, maka kita didik juga bagaimana tata cara beribadah dengan benar. Ya. Jangan dianggap remeh misalkan ketika anak kita kencing, ya, pipis, kemudian tidak istinja. Ya, tidak dibersihkan. Itu akibatnya akhirat loh. Akibatnya itu adalah apa? Azab kubur kan. Sehingga anak misalkan namanya anak kecil kan, dia anak kecil main sore hari di depan rumah, ya. Kemudian kita hanya di halaman rumah lihat anak-anak kita sedang bermain. Mungkin dia mau masuk rumah karena dia ingin pipis. Dia waktunya takut bermainnya dikurangi. Akhirnya pada kencing di pinggir. Ketika dia kencing seperti itu, kan langsung dia pakai celananya lagi, anak kecil, ya enggak? Nah, kita ingatkan, kita panggil. Jangan dibiarkan dia. Jangan dibiarkan. Jangan sampai dia menjadi kenangan yang diceritakan pada waktu sudah balik. Apalagi pernah jadi ustaz. Nantinya jadi ustaz dia cerita, dulu waktu saya kecil kalau kencing enggak istinja. Ya, itu enggak perlu ada kenangan kayak gitu. Iya kan? Maka kita yang tahu pada saat itu, anak kita yang kecil itu dia buang air, dia pipis atau apa, dia tidak istinja, kita ingatkan. Bahkan kita ambilkan air, ya, kemudian dibawa ke dia atau anaknya dibawa ke kamar mandi, kita bersihkan. Ini dalam masalah toharong, dalam masalah kebersihan, dalam masalah wudu, dalam masalah sholat, ya, dan masalah-masalah yang lainnya. Benahi ibadah mereka sebaik-baiknya. Ya. Baik, kemudian berikutnya, setelah kita mendidik ibadah anak-anak kita dan keluarga kita dengan baik, ya, tadi masalah ibadah ini apa, bukan kepada anak saja, tapi juga kepada suami, kepada istri, harus ada kompak di situ. Ya, harus kompak di situ. Yang ketiga, ta'widuhum 'ala sulukil qawim wa tashihi aqta'ihim. Membiasakan diri kepada mereka untuk memiliki akhlak dan adab-adab yang baik. Ya. Jadi harus apa? Mendidik, membiasakan diri mereka untuk beradab dan berakhlak dengan akhlak dan adab yang mulia, adab-adab Islam. Ya gulam, tamillah. Wahai anak kecil, ucapkan bismillah. Wakul binyamini, dimakasau pakai tangan. Wakul binyamini, dan makasau kecil, dekat dengan tempat kecil, ini kan tak ada. Ya, kebanyakan tangan. Ini ta'widuhum 'ala suluki al-qawim wa tashihi aqta'ihim. Yaitu apa? Membiasakan diri kita dan anak-anak kita untuk berakhlak, beradab dengan akhlak dan adab-adab Islam. Ini harus dibiasakan, Pak. Wa tashihi akhtaihim, artinya membenarkan, memperbaiki kesalahan-kesalahan dia. Jangan membiarkan sedikit kesalahan yang ada pada mereka dianggap hal yang biasa. Karena biasa sering kita mengatakan, ah masih anak-anak wajar. Ah masih anak-anak wajar. Selalu kita apa mengatakan hal ini. Padahal itu ada permasalahan yang apa berpengaruh kepada perilakunya. Contoh misalkan, anak kita mengambil uang recehan kita itu tanpa izin. Mungkin kita akan membiasakan diri, ah dia maklumlah namanya anak-anak gitu ya. Ada uang 1000 di atas meja. Ada uang recehan di atas meja. Kemudian anak kita ngambil tanpa ngomong terlebih dahulu dari kita, lalu kita membiarkannya. Pak, kalau sudah terbiasa 1000 tidak dipanggil, besok anak itu akan mencari ya uang yang lebih gede lagi dari situ. Itu udah pasti. Dia uang 1000 bawa dia ke warung. Ternyata jajannya itu harganya 2000. Maka kan gak dapet tuh makanan itu. Kata tukang warungnya apa? Cari satu lagi nak yang sama kayak gini. Itu maksudnya sebenarnya bukan untuk mengajarkan, tapi apa? Agar barang dagangannya jangan diambil dan anak ini ngutang kan gitu. Cari nak yang satu lagi yang sama dengan ini. Akhirnya apa? Bawa lagi tuh dia uangnya. Dia liati di meja cari mana yang sama. Dia tidak akan mencari yang beda. Meskipun di meja itu ada yang 5000 lagi. Enggak. Dia akan cari yang sama. Ah, sama nih diliatin sama. Bawa lagi dia dua. Beli. Ketika setelah itu dia berpikir lagi, satu kurang, pengen makan satu lagi. Berarti kan harus ada 4. Cari lagi. Gitu. Ada ngelihat orang di temennya dia jajan dengan yang uangnya beda. Yang itu 5000 misalkan. Tukang warungnya ngomong lagi. Nah, kalau uangnya kayak gini, nak, meskipun satu, dapat nih. Dapat ini dapat 2, bahkan nanti saya kasih kembalian 1 lagi kayak gini. Dia mikir, cari lagi yang sama gambarnya. Ya kan? Nah, ini adalah apa? Masalah suluk. Ya, masalah akhlak. Dan anak banyak mengambil kesimpulan sendiri. Contoh misalkan, bagaimana orang tua tidak mengajarkan suluk ataupun akhlak yang baik. Kata istrinya ngomong kepada suaminya, Abi, minta dong uang, ini mau beli kangkung, ya mau beli makanan, mau beli sayuran. Suaminya mungkin lagi duduk, lagi membaca buku atau apa. Oh ya itu di celana gitu kan. Ya, suaminya enggak ngelihat lagi itu, hanya ngomong itu tuh di celana gitu kan. Anaknya ada di depan itu sambil lihat kepada ibunya. Ya kan? Ternyata apa? Ya. Si ibu mestinya, saya katakan ini mestinya, ibu itu membawakan celana, dia ambil celananya, celananya dibawa kepada bapaknya. Ini Pak celananya, Pak. Gitu. Nanti bapaknya kan pasti nanya, berapa mau belanja? Kata si 20.000. Oh, sudah ambil lepilkan 20.000 uangnya dikasih. Tahu uangnya dikasih, mungkin dompetnya masukin lagi, kemudian tolong taruh ID, ditaruh di sana. Sama siapa? Sama istrinya. Anak dia berpikir, "Oh iya ya, berarti kalau saya mau minta uang, berarti saya harus ngomong dulu, Pak, minta uang dong. Pasti bapak akan nanya, mau beli apa?" Kan begitu. Sama tuh. Ya mau beli jajan. Berapa harganya? Yang gak tahu mungkin orang tua kasih 2000 atau berapa. Itu yang dia terima. Tapi merupakan sebuah kesalahan atau tidak tepat dalam mendidik anak kita. Ketika seorang ibu minta uangnya di celana gitu. Lalu apa? Dia ambil dompetnya kemudian dibuka sendiri. Dia ambil lalu dompetnya ditaruh lagi. Anak akan mengambil kesimpulan. Berarti kalau begitu besok saya mau ambil. Pak minta duit dong. Ya. Itu orang tuanya padahal enggak ngomong ada di celana enggak gitu. Yang penting sudah ngomong. Yang penting sudah ngomong kan gitu. Nanti apa? Dia ambil kursi, dia naik ke atas, dia ambil tuh. Ya, dompetnya dia ambil uangnya, dia taruh lagi, sudah dia jalan keluar. Kalau ini yang dibiasakan, Pak. Itu awalnya memang sesuatu yang remeh, tapi kalau ini dibiasakan, maka ini membahayakan bagi akhlak anak. Dia akan bisa saja di kelas dia akan ngomong gitu. Ya, minta dong makanan gitu. Yang jawab temannya yang lain, ambil aja. Bukan si pemiliknya. Akhirnya Pak, dia ngambil. Pak, pemiliknya datang, kok makanan saya dimakan? Tadi saya udah ngomong. Itu yang sering terjadi. Di pendidikan, di kelas, di mana-mana itu. Ya, mengambil sesuatu, ini memang ada. Atau kurangnya perhatian di rumah dalam masalah-masalah seperti ini. Ya. Jadi ini harus apa? Ta'widuhum 'ala suluk al-qawim wa tashihi akhtaihim. Membiasakan akhlak dan adab-adab yang baik, dan kalau dia salah segera dibetulkan. Kesalahan dia itu diperbaiki oleh kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, di sini dikatakan ja'atni imra'atun miskinatun tahmilu ibnataini laha. Datang kepadaku seorang wanita yang miskin sambil menggendong dua anak perempuannya. Satu wanita sedang menggendong dua anak perempuannya. Lalu Aisyah mengatakan fa'at'amtuha thalatha tamarat. Lalu aku memberikan kepada si wanita miskin ini tiga butir kurma. Tiga butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan. Ya, tamratan. Lalu si ibu ini yang sudah mendapatkan tiga butir kurma ini memberikan setiap satu anak perempuannya itu satu butir kurma. Berarti sudah diberikan berapa butir kurma? Dua. Anak perempuan ini satu butir, anak satu perempuan satu butir kurma. Tersisa berapa? Satu. Kemudian apa? Warafa'at ila fiha. Ya. Si ibu ini yang masih tersisa satu butir kurmanya lagi, baru saja dia mengangkat tangannya yang berisi satu butir kurma mau dimasukkan ke mulutnya, ke mulut si ibunya ini. Karena si anak kan sudah satu butir. Anak ini sudah satu butir. Tinggal satu butir lagi punya siapa? Jadi ibunya baru saja akan dimakannya. Fastat'amatha ibnataha. Ternyata kedua anak perempuannya minta lagi. Gitu. Ibu-ibu saya minta lagi dong gitu. Rupanya yang satu sudah dimakan habis. Kan biasa, anak makan permen langsung ditelan satu. Atau makan apa dia langsung ditelan. Gitu. Maka apa? Cepetan anak itu dia akan makan langsung habis. Tinggal satu. Ketika ibunya dia mau makan, ternyata kedua anaknya itu berbarengan ngomong, "Bu, bagi lagi dong." Bagi lagi. Maka apa si ibu ini beri ini cuma satu. Fasyaqqat at-tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Maka apa? Dibelah jadi dua, dibagi jadi dua. Satu butir kurma yang akan dimakan oleh dia dibagi menjadi dua. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Bukankah ini merupakan satu pelajaran? Aisyah mengatakan, fa'ajabani sya'nuha. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu ini benar-benar memberikan apa? Pelajaran yang mendalam bagiku, kata siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Diberikan tiga butir, tapi anaknya dua-duanya sudah dikasih, tinggal ibunya mau makan itu, ternyata apa? Ibunya lebih rela ini dibagi menjadi dua untuk anak lagi. Yang satu, kemudian yang satunya lagi. Fadzakartul ladzi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu aku mendatangi Rasulullah dan menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh seorang ibu ini. Ini kan masalah apa? Masalah adab, masalah akhlak, masalah ta'wid as-suluk, yaitu mendidik ya akhlak dan adab yang baik. Dia mendahulukan anak ini. Kalau seorang orang dewasa dia lebih apa? Lebih bisa bersabar untuk menahan makanan, tapi bisa jadi anak ini memang dalam keadaan lapar. Ya kan? Maka apa di sini? Fadzakartu allazi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh seorang wanita ini. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, "Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqada atau a'taqaha biha minan nar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya telah mewajibkan bagi si wanita ini untuk masuk ke dalam surga Allah dan membebaskan dia dari dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwatal iman? Di sini kita perlu membiasakan diri kepada anak ini, mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan menjadi haknya. Dijelaskan pula dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, Abu Hurairah berkata, akhadha Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamaris sadaqati faja'alaha fi fihi. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma pernah mengambil satu butir kurma dari kurma sedekahnya seseorang. Faja'alaha fi fihi, lalu Al-Hasan ini mengambil kurma itu dan akan memakannya, sudah meletakkannya di mulutnya. Tapi belum masuk ke mulut, baru dia angkat, dia tempelkan di mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah, kata Rasulullah, muntahkan atau keluarkan. Ama alimta, ya dikatakan irmi biha, buang dia. Ama alimta, tidakkah engkau tahu, anna la na'kulut sadaqah, sesungguhnya kita, ayah Hasan, kita Rasul, maksudnya Ali bin Abi Thalib ayahnya, dan juga Al-Hasan, juga Al-Husain dan yang lainnya, anna la na'kulut sadaqah, kita semua tidak boleh makan sadaqah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, anna la tahillu lana sadaqah, sesungguhnya kita semua sebagai ahlul bait ini tidak boleh menerima sadaqah, tidak halal sadaqah. Wa qawlu kahkah, dan perkataan Rasulullah kahkah ini adalah kalimat untuk apa? Mengungkapkan bahwa itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ini artinya apa? Pendidikan kepada keluarga dan anak, mana yang hak untuk keluarga dan mana yang bukan hak, tidak boleh masuk ke dalam perut keluarga kita. Karena itu bisa menjadi neraka bagi kita dan juga bagi keluarga kita. Tapi apa yang terjadi pada saat ini? Hampir ahlul bait yang ada di Indonesia ini, dia hobinya nerima sedekah. Nah ini jadi masalah. Padahal berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ahlul bait tidak boleh dia terima sedekah, enggak boleh. Mencari sedekah dia enggak boleh. Kalau ada orang ngasih sedekah, maka letakkan di Baitul Mal. Kalau hanya sekedar hadiah, maka boleh. Rasulullah menerima hadiah dan menolak sedekah. Kemudian berikutnya, ikhwatal iman. Pendidikan berikutnya agar kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Sejak dini kita sudah apa? At-tafriq bainahum fil madaji idza balagu ashra. Memisahkan tempat tidur anak kita, ya, apalagi anak itu sudah usia 10 tahun. Karena dijelaskan di dalam hadis tentang apa? Muru auladakum bis salati inda sab'i sinin wadribuhum inda asri sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anakmu untuk melatih dirinya untuk salat pada usia 7 tahun dan pukullah pada usia 10 tahun dan pisahkan mereka dari tempat tidur mereka. Ya, banyak hikmah di sini yang sebagian dari kita menganggap hal ini adalah remeh. Ya, hal ini adalah remeh. Dan masalah tidur ini adalah masalah yang hendaknya kita perhatikan adab-adabnya. Ya, setelah kita mengajarkan adab-adab, akhlak yang baik, membiasakan ini termasuk dalam masalah tidur. Anak-anak kita keluarkan dari tempat tidur kita, dari kamar-kamar kita. Dia ditempatkan secara khusus. Kalau umurnya dia sudah di atas 10 tahun, sudah sampai 10 tahun, pisahkan tempat tidur mereka, jangan berada di dalam kamar kita. ya. Karena banyak ya memberikan apa namanya pendidikan yang tidak baik. Di antaranya mungkin apa? Ya, masalah aurat kita sebagai orang-orang tua. Ini juga harus diajarkan kepada mereka bahwa mereka ketika sudah sampai usia baligh-nya atau mengawali usia baligh, maka mereka harus tahu adab-adab dalam masalah untuk menjaga aurat dari bapaknya maupun dari ibunya. Kemudian berikutnya adalah apa? Ta'limuhum ma yanfa'uhum min ulumiddin wad dunya. Yaitu mengajarkan kepada keluarga semuanya, istri dan anak-anak kita, sesuatu yang bermanfaat dari ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu umum, ya. Dari perkara-perkara agama dan juga perkara-perkara dunia. Yang pertama di sini dahulukan adalah ulum ad-din, ilmu-ilmu agama. Istri sholatnya sudah benar atau betul atau belum, maka dilihat oleh kita, periksa apa sholatnya benar atau tidak, mengangkat kedua tangannya, sedekapnya, rukuknya, sujudnya, kalau salah diingatkan, ya. Kita bertanggung jawab terhadap benarnya ibadah keluarga kita. Begitu juga kalau misalkan istri lebih pintar daripada suaminya, karena istri belajar sunnah lebih dahulu daripada suaminya, maka ajarkan kepada suami, inilah sholat yang benar, seperti ini, seperti ini. Jangan biarkan ya kesalahan itu terus dilakukan. Ajarkan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dari sinilah akan Allah turunkan rahmatnya di dalam rumah tangga tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, rahimallahu imro'an, ya, semoga Allah merahmati seorang suami, qoma minal lail, ay istiqadha minal laili, bangun pada malam hari, wa shalla raka'ataini, kemudian salat dua rakaat, wa ayqadha ahlaha, ya ahlahu, kemudian apa, membangunkan istrinya. Apabila dia tidak mau, maka percikkan air pada wajah istrinya. Untuk apa? Salat. Yang dari situ Allah merahmati seorang suami ini. Apabila suatu ketika istri yang lebih duluan bangun malam, maka apa? Semoga Allah merahmati seorang istri qamat minal laili, yang apa? Bangun dari tidurnya pada malam hari, wa shalat raka'ataini, salat dua rakaat, wa ayqadhat ahlaha, lalu dia membangunkan suaminya. Apabila suami tidak mau, percikan air pada mukanya. Dia suruh apa? Salat. Artinya apa di sini? Kedua-duanya punya kewajiban untuk apa? Mendidik perkara-perkara yang berkaitan dalam masalah agama. Ya, masalah agama. Adapun kemudian setelah itu masalah dunia, maka ini sesuatu yang mubah. Tapi kemudian juga didik anak-anak perempuan kita untuk ilzam al-banat bil hijab. Sebagai orang tua, jangan memasukkan perkara-perkara yang bisa mendatangkan murka Allah ke dalam rumah tangga kita dengan membiarkan anak-anak perempuan kita tidak berhijab, tidak pakai jilbab, ya, menganggap remeh, oh nanti saja kalau sudah dewasa, kalau sudah baligh, ya, meskipun belum baligh, ajarkan dia, biasakan terlebih dahulu, ya, agar dia nanti tidak canggung. Karena kebiasaan kalau misalkan dia membiarkan, maka kalau kemudian dia tidak dibiasakan berhijab, maka akan jadi masalah pada saat dia sudah balik. Ya, ilzamul banat bil hijab. Juga apa? Hindarkan rumah tangga kita, rumah-rumah kita dari perkara-perkara yang menjauhkan rahmat Allah turun di dalam rumah tersebut. Yang masih rumahnya itu ya memelihara anjing misalkan, maka itu sudah dihilangkan. Meskipun hukumnya sebagian ulama membolehkan, tapi itu mengurangi rahmat Allah turun kepada rumah tersebut. Gambar-gambar yang ada, yang kita pajang-pajang dari makhluk yang bernyawa di dalam dinding-dinding rumah kita, foto-foto yang dipajang, ya, maka ini adalah apa? Hindarkan dari kita semua, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Dan yang terakhir, sesuatu yang paling berharga dalam rumah tangga, Ketika kita ingin membangun rumah tangga di atas Al-Quran dan Sunnah, menjauhkan rumah tangga kita dari neraka adalah apa? Keteladanan dari masing-masing kita anggota keluarga. Suami memberikan keteladanan kepada istri, istri memberikan keteladanan pula kepada suami dan juga kepada anak. Anak ini adalah keteladanan yang baik, maka akan memberikan pengaruh yang sangat besar menjauhkan rumah tangga ini dari kehancuran. Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita bagi hari ini berkaitan dengan tema Qu anfusakum wa ahlikum nara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan kepada kita keistiqomahan untuk mendidik diri kita dan keluarga kita dari ancaman-ancaman neraka dengan pendidikan akidah yang benar, kemudian ibadah yang sahih, akhlak-akhlak yang mulia. Untuk sebagai tambahan referensi bagi antum sekalian, saya memberikan PR kepada antum untuk membaca surat Luqman. Surat Luqman, yaitu dari mulai ayat 12 sampai ayat 19. Ya, ini adalah pendidikan Islam yang sampai kepada kita. Inti-intinya sudah saya ajarkan bagaimana Luqmanul Hakim, Luqman, ya ada mengatakan Luqmanul Hakim, nama asli hanya Luqman satu. Luqman, ya kemudian apa? Mengajarkan putranya sampai kemudian Allah memuji ketinggian dari Luqman sebagai seorang pendidik bagi anak-anaknya, dimulai dari akidah, kemudian ibadah, kemudian akhlak, dan ini digambarkan di dalam surah Luqman ayat 13 hingga ayat 19. Antum bisa merujuk kepada ayat-ayat itu ya untuk lebih mendalami maknaku anfusakum wa ahlikum nara. Aku lu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah taala kita buka sesi bersoal dan jawab. Dan sebagaimana semalam ada beberapa PR pertanyaan sampai barangkali nunggu pertanyaan dari antum. Ya kita sampai masuk di waktu zuhur insyaallah. Ustaz, apa hukumnya membohongi guru ngaji? Karena guru ngaji melarang saya datang ke kajian sunnah. Ya ini, kalau membohongi guru ngaji karena seperti ini, ya boleh. Ya, boleh-boleh saja. Tapi kenapa harus bohong? Sampaikan itu sebagai dakwah kita kepadanya. Mau kemana? Mau ngaji sunnah. Ya, sampaikan mau ngaji sunnah. Apakah saya enggak cukup? Enggak cukup. Ya, tidak cukup. Insya Allah. Tidak berbohong. Karena kalau berbohong juga nanti ada tetangganya guru ngaji tahu. Oh, ternyata ngaji di Al-Istiqomah gitu. Nanti sampai lagi ke guru ngajinya kan. Ya. Jadi sampaikan aja, mohon maaf malam hari ini saya tidak bisa datang ke kajian, ke ngaji, ke bapak, ke ustaz, karena saya ada ngaji sunnah, ya, atau saya ingin belajar hadis, atau belajar hadis-hadis Rasul, ya. Jadi tidak perlu berbohong, langsung aja disampaikan. Kalau kita belum mampu, ya nggak apa-apa. Ini tidak berkaitan dalam masalah hukum membohongi. Lalu Ustaz, saya terkena dengan fitnah dengan wanita setelah saya mengingkari janji saya kepada guru ngaji untuk tidak datang ke kajian sunnah. Apakah fitnah itu datang karena saya mengingkari janji saya atau hanya tipu daya iblis? Tipu daya iblis. Ya, ini tidak ada kaitannya dengan antum datang ke kajian sunnah, itu pahalanya besar. Ya, datang ke kajian sunnah pahalanya besar. Ya, dan antum berbohong kepada guru ngaji karena guru ngaji ini tidak mau kita datang atau apa, tidak berdosa. Tapi mengenai kemudian ada fitnah yang sampai kepada kita, ya, ada fitnah ini, maka tidak ada kaitannya dengan sikap kita membohongi tadi. Karena kalau sampai misalkan kita ada keyakinan, wah ini karena akibat saya bohong dengan guru ngaji ini gitu ya, maka itu seakan-akan nantinya kita mengkultuskan guru ngaji itu kayak wali nantinya. Ya ini enggak ada kaitannya. Itu murni adalah tipu. Ya, tipu muslihat. Allah Ta'ala a'lam. Ustaz, bolehkah kita mencetak kitab-kitab elektronik yang banyak di internet? Di mana kitab-kitab tersebut ada di toko buku untuk kepentingan pribadi? Allah Ta'ala a'lam, apakah ada izin diperbolehkan atau tidak? Bagi yang ada izinnya, maka tentunya boleh. Yang tidak ada izinnya, ya, maka sedapat mungkin kita mendapat, kita meminta izin terlebih dahulu. Karena memang dia masukkan ke apa namanya ke internet itu hanya sekedar untuk dibaca, bukan untuk di copy. Ya, di fotokopi, dicetak, di print out, kemudian itu menjadi satu kitab. Kemudian juga ikhwatal iman, ya, mengcopy kitab-kitab itu terkadang juga biayanya lebih mahal daripada beli kitab aslinya. Saya mendapati banyak seperti itu. Ya. Kemudian juga hasilnya tidak lebih baik dari kitab yang asli. Akan tapi hukum asalnya tidak boleh kalau kita mengcopy meskipun untuk kepentingan pribadi, ya, mencetak buku-buku atau kitab-kitab yang ada di internet tersebut kecuali kita dengan izinnya. Ya. Seperti misalkan kitab yang dapat izin itu kan ada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Ya, itu ada di sana. Kita izinkan untuk boleh mencetaknya misalkan. Ini boleh. Tapi kalau tidak ada, maka diharapkan bagi kita untuk izin. Kecuali kita memprint out hanya beberapa halaman yang itu akan kita kaji gitu. Tapi kalau satu kitabnya penuh kemudian dijilid, nanti dibagusin atau apa gitu ya, nanti juga dijual misalkan. Nah, ini enggak boleh. Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan 5 orang anak, 1 laki-laki, 4 perempuan. Dengan meninggalkan harta waris, 1 bidang tanah, luasnya 1/3 hektar. Pertanyaan, berapa bagian per orang? Ya. Ya, bagi seorang istri, maka dia mendapatkan 1/8 bagiannya, ya, karena dia punya anak, 1/8 dari 1/3 hektar tanah itu. Tentunya ini masalah warisan, ini pertama tidak boleh dibagikan kecuali apa yang menjadi hak bagi si suami dari hutang-hutangnya semua dibayarkan semuanya gitu, sudah beres semuanya, baru itu jadi harta waris, ya. Kalau misalkan hutang-hutangnya sampai menghabiskan harta warisan semuanya, maka apa? Itu tidak mengapa. Karena banyak orang, ya, tidak berpikir menyelesaikan apa yang menjadi hak orang yang meninggal terlebih dahulu. Itu sudah langsung dibagikan. Dan itu perkaranya adalah banyak di masyarakat seperti itu. Maka saya amanakan, selesaikan terlebih dahulu apa yang menjadi hak orang yang meninggal tadi, baru sisanya itu dijadikan harta waris. Bagi seorang istri, dia 1/8 dari harta tersebut karena dia memiliki anak. Kemudian bagi anaknya, dia memiliki separuh dari harta tersebut. Karena dia anaknya itu 1 laki-laki dan 4 perempuan, 1 laki-laki itu dapat 2 bagian, sementara perempuannya dapat 1. Maka dibagi menjadi 6 dari separuh. Dari separuh hartanya tersebut. Nanti kemudian kalau memang misalkan masih ada kelebihannya, baru dibagikan kepada mereka atau kepada ahli waris yang lainnya kalau masih ada. Ya, untuk lebih jelasnya antum boleh tanya kepada ustadz yang lain. Tapi itu paling tidak gambarannya yang jelasnya seperti itu. Bagaimana status nikah seorang yang mendapatkan istrinya dengan cara bantuan dukun? Bagaimana pula status anak-anaknya? Pertama, ya, datang ke dukunnya hukum sendiri. Percaya dengan dukunnya itu hukum sendiri. Menikahnya hukum sendiri dan punya anaknya hukum sendiri. Ya. Apabila kemudian kita mendapatkan istri kita, artinya dipertemukan dengan istri ini, dan kemudian menikah, syarat dan rukunnya semuanya terpenuhi, maka tentunya pernikahan ini sah. Ya kan? Syarat dan rukunnya dipenuhi. Ada walinya, kemudian ada minimal 2 orang saksi, ada 2 pengantinnya ini, ada mas kawin, ada ijab, dan ada kabulnya nikah. Ya. Maka syarat dan rukunnya semuanya terpenuhi, maka hal ini boleh, pernikahannya tetap sah. Ya. Kemudian anak-anaknya yang dihasilkan dari pernikahan ini juga sah. Tapi si suami itu harus bertobat dari perdukunannya. Ya. Harus percaya diri bahwa laki-laki itu pasti dapat jodoh gitu. Ya. Masa lebih percaya dukun daripada kita? Laki-laki itu harus percaya, insya Allah Ta'ala Allah pasti berikan jodoh kepada kita. Jangan meminta kepada dukun, tidak boleh mendatangi dukun dan meyakini kebenaran yang disampaikan oleh dukun, sungguh telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sikap putus asa itu sama dengan kesombongan? Ya, Wallahu Ta'ala A'lam. Rasulullah menjelaskan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, bahwa sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ya, sikap putus asa ini adalah bagian dari salah satu akhlak yang buruk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah ay la ta'asu min rauhillah. Jangan pernah kalian berputus asa. Kita berputus asa itu bukan bagian daripada kesombongan, akan tapi du'ful iman, bagian daripada lemahnya keimanan seseorang. Ya. Saat apakah profesi tukang jahit yang ditempuh oleh orang agar oleh orang agar membuat, atau dipesan ya mungkin ya, dipesan oleh orang agar membuat pakaian yang ketat untuk wanita termasuk pekerjaan yang haram? Kalau pakaian yang ketatnya kita tahu hanya dipakai untuk di dalam rumah saja di hadapan suaminya, maka boleh. Seorang akhwat ya, dia minta kepada penjahit, "Pak, ini buatkan pakaian ini persis kayak contohnya seperti ini." Ya, penjahitnya sudah ngaji, nanya, "Ibu, untuk dipakai di luar rumah atau di dalam rumah?" Kalau di luar rumah, afwan, ya, saya tidak bisa membuatkannya. Karena apa? Kan memfasilitasi sesuatu yang haram. Tapi kalau misalkan ya untuk dipakai di dalam rumah boleh. Ya kan? Kalau enggak kayak gitu nanti enggak ada yang jualan pakaian dalam kan? Enggak ada yang jualan daster, enggak ada yang apa gitu. Karena semua nolak ini takut dipakai di luar gitu. Ya, kalau kita harus tanya terlebih dahulu. Penjahit juga boleh tanya, ini untuk pakai di dalam rumah atau di luar rumah? Kalau di luar rumah, mohon maaf, ya jangan diterima. Karena ini antum sama saja ya dengan memfasilitasi mereka. Apakah Dajjal termasuk manusia yang ditangguhkan kematiannya? Ya, dalam riwayat ini memang Dajjal sudah ada, tapi kapan dimunculkan? Ini hanya Allah yang tahu, yaitu maknanya ditangguhkan sampai memang Allah menghendaki untuk dimunculkan kembali. Ini pertanyaan tentang masalah qorin, ya, apakah termasuk bagian dari jin yang juga menemani manusia? Ya, maksudnya menemani di mana nih? Kalau misalkan di dalam kehidupan nyata, ya, sebagian para ulama qorin itu ya jin itu. Ya, memang dia akan mengarahkan manusia selalu berbuat buruk. Setiap manusia diciptakan oleh Allah, bersama dengannya ada qorin. Dan qorin inilah selalu membisikkan manusia untuk berbuat buruk. Ya, tapi apakah dia itulah yang akan menemani pada saat orang berada di dalam kubur? Tidak. Karena menemani di dalam kubur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang itu bagian daripada amal yang soleh ataupun amal yang buruk bagi kita. Itulah menjadi makhluk tersendiri. Bentuknya kayak apa? Wallahu Ta'ala a'lam. Ya, itu akan menjadi teman di sana. Bagaimana dengan tukang sihir yang meniup buhul-buhul? Ya. Artinya apa? Para tukang sihir ini dia akan mencari sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat untuk menyihir seseorang. Ya, yang itulah yang kemudian disebut dengan buhul-buhul. Ditiupkan maksudnya apa? Penyihir itu dia mengedepankan apa? Mengedepankan sering sekali. Mana ada yang tukang sihir itu enggak komat kamit? Tukang sihir rata-rata mulutnya komat kamit, kemudian niup-niupkan. Itu tukang sihir seperti itu. Nafasat. Ya, nafasati fil uqad. Yang meniupkan pada buhul-buhulnya, pada benda-benda yang akan dikirimkan untuk mensihir orang. Sebagaimana seorang Yahudi mengambil sisirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, rambutnya Rasul diikat-ikatkan di dalam gigi-gigi sisir tersebut sambil ditiup-tiupkan, kemudian dibuang di dalam sumur tua. ya kan? Nah, ini adalah perbuatannya tukang sihir. Kemudian dengan yang bermata atau berainul lamah, ya, penyakit ain. Ya, ini adalah orang yang ain ini adalah membahayakan, bukan aja saja membuat orang itu sakit, bahkan bisa membunuh manusia. Orang yang matanya adalah mata kedengkian. Ya, bukan mata misalkan kita ya punya anak yang alhamdulillah kita senang dengan anak kita, dia periang, cantik atau ganteng atau apa, banyak dipuji oleh orang-orang. Ini jangan kita berbangga. Setiap ada orang yang memuji anak kita, antum harus perhatikan dia. Harus diperhatikan. Pujian itu berawal dari kedengkian dia. Atau pujian dia itu pujian yang biasa saja. Kalau kita tahu bahwa pujian itu karena diawali dengan kedengkian, maka itu bisa membuat anak kita itu terkena penyakit ain, penyakit mata yang jahat. Maka kita harus tahu orangnya, karena di dalam hadis itu dikatakan orang yang terkena penyakit ain itu, maka harus dicari siapa yang punya penyakit ain ini, siapa yang punya mata jahat ini, yaitu mata yang dihasilkan dari orang yang hasud, orang yang hasud. Maka apa, suruh orang itu, kalau kita tahu orang itu berwudu, maka tadi saya katakan titenin, ya, perhatikan siapa yang memuji anak kita itu. Kalau dia memuji anak kita itu karena kedengkian awalnya, dia pengen punya anak sekali, kemudian dia sampai apa? Oh, si fulan punya anak, sudah punya anak, cakep lagi, ini lagi itu. Seakan kemudian dia muji, tapi mujinya itu dia pengen apa? Anaknya ini pengen direbut sama dia. Dia puji, tapi ingin apa? Dia dengki dengan orang si pemilik ini. Maka apa? Hati-hati. Orang itu harus ditandain. Kalau nanti terjadi ain, anak kita tiba-tiba plek jatuh pingsan, atau malam harinya demam panas tinggi, ya, setelah kita beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita datangi orang tadi, ya, nanti ya tentunya datang ke Pak Dokter lebih dahulu, ya, yaitu gimana obatnya, ternyata masih panas saja gitu, ya, sudah diobatin, sudah apa, ini kita ingat tadi ada yang muji dia, ya kan, tapi mujinya dari orang yang dia hasud, maka apa, dia langsung kita datangin. Setelah kita datangin apa, minta kepada dia, tolong antum ini air sediain, antum berwudu. Tetesan air wudunya itu harus harus masuk ke dalam bejana itu lagi. Antum berwudu di bejana ini, suruh wudu semuanya sampai kemudian apa? Air bekas wudunya itu dibawa kepada anak kita. Bisa diguyurkan ke semua tubuh anak-anak kita. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang dia dipuji oleh seorang sahabat yang lain, tapi sahabat ini dia iri karena apa? Sahabat yang dipuji itu kulitnya putih bersih. Ya kan, sedangkan dia tidak seperti itu. Tiba-tiba sahabat tadi dia jatuh pingsan dan koma, dia tidak bangun. Maka setelah apa dikasih tahu seperti itu, alhamdulillah orang itu jadi sehat lagi. Allah taala a'lam. Sahkah salat zuhur bila bayangan cahaya matahari masih di arah tenggelam atau di arah barat? Saat ini umumnya sholat zuhur seperti itu, berpedoman pada jam, sering error begitu. Ya, ini sebagai ini saja. Pertama, ikhwatul iman, azakumullahu azza wajal. Pertama, tidak mungkin kita setiap kali mau sholat, ya, maka kita harus melihat ke matahari terlebih dahulu, karena ini akan merepotkan atau akan menyulitkan pada sebagian orang. Ya, bukan pada kita saja, tapi juga kepada masyarakat. Kita berpikir kepada masyarakat secara umum. Maka salah satu tugas pemerintah itu adalah menetapkan, ya, tentang kapan mulainya waktu sholat, ya, dan yang lain-lainnya. Masalah waktu sholat, masalah waktu berbuka, tanggal, dan macam-macam. Ini adalah tugas pemerintah. Apabila pemerintah itu sudah menetapkan hal itu, maka kita ikuti. Ya, berapa jam pemerintah yang ini, kemudian bagi kitanya tentunya ya tidak hanya berpatokan kepada satu jam. Mungkin di rumah kita disediain 2-3 jam sebagai perbandingan. Ya, lalu kita melihat dalam hal ini. Intinya bahwa salat zuhur apabila matahari persis berada di atas kepala kita, ya, kemudian agak bergeser ke arah barat atau ke arah terbenamnya, maka ini insya Allah sudah masuk dalam waktu zuhur. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasul, yaitu indadh dhuhrati, ketika benar-benar matahari itu berada di atas kepala kita. Anak sering sulit, ya, apa namanya, mengatur emosi. Yang anehnya terkadang lagi membaca Al-Quran bila diganggu anak. Apapun penyebabnya, menurut Ustaz, dan bagaimana cara mengatasinya. Iya, membaca Al-Quran tentunya adalah apa? Harus disediakan waktu-waktu yang memang tidak mengurangi hak anak. Ya. Terkadang kita kan bisa mengetahui anak kita itu juga membutuhkan perhatian bagi kita. Terkadang kitanya yang sulit mengatur waktu. Pada saat anak lagi saat-saatnya ingin bermain-main dengan kita, kitanya ingin apa? Melakukan ketaatan-ketaatan, yaitu dengan cara ingin membaca Al-Quran dan yang lain, membaca buku dan yang lain. Padahal mungkin mengajarkan anak itu pada saat itu sesuatu yang tepat bagi kita. Tapi cari waktu yang memang anak itu dia tidak mengganggu kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ya menjelaskan kepada kita bahwa membaca Al-Quran menjelang fajar itu juga ada sesuatu yang baik bagi kita. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu pagi hari, anak-anak kita terkadang masih tidur gitu ya, itu adalah nama sudah disaksikan oleh para malaikat. Kalau antum baca Al-Qur'annya ba'da maghrib ya, di saat anak-anak juga butuh perhatian ngerjain PR, kemudian ingin diajarkan Al-Qur'an gitu ya, maka tentunya adalah hak anak banyak dikurangi oleh kita. Ya kan? Juga misalnya membaca Al-Qur'an ketika anak sudah tidur, di awal kita mau tidur, maka tidak apa-apa kita membaca Al-Qur'an ya. Artinya apa? Cari biar kita emosi juga tidak ini, bisa saja itu nanti menjadi talbis iblis ya, karena kita ingin apa? Iblis mengangkat emosi kita agar kita ini tidak mau membaca Al-Qur'an dengan memilih waktu yang pas berbarengan dengan anak tersebut. Masih ada waktu? Berapa menit lagi sih? Apakah rahmat Allah akan tetap turun kalau foto-foto kita, foto pernikahan sudah kita simpan atau disembunyikan? Apa yang harus anak lakukan? Apakah harus dimusnahkan atau bagaimana? Ya, pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dijelaskan oleh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ketika menjelaskan dalam masalah foto-foto ini adalah masalah yang sebagian para ulama khilaf. Ya, apakah foto itu masuk dalam kategori sebagai lukisan ataupun gambar? Jumhur ulamanya mengatakan bahwa ini hukumnya sama. Ya, baik foto ataupun lukisan ataupun gambar. Akan tetapi lebih dahsyat memang bagi orang yang melukisnya dengan tangannya sendiri atau menggambar dengan tangannya sendiri. Ya, berbeda dengan yang fotografi yang langsung difoto dan yang lainnya. Yang diperbolehkan oleh jumhur ulama ketika melihat gambar-gambar tersebut atau foto tersebut ada kemaslahatan, yang itu kemaslahatannya adalah untuk dunia, untuk agama kita dan dunia kita secara umum. Ya, tidak hanya sekedar tazkirah atau sekedar tidkarah, kenangan saja, tidak. Tapi memang ada sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan dunia. Contoh misalkan foto-foto itu untuk menggambarkan, memberikan bukti kepada orang bahwa iya saya ini nikah, buku nikahnya hilang, yang tersisa hanya foto pernikahannya. Maka foto pernikahan pada saat itu diperbolehkan. Ya kan? Ketika buku nikahnya hilang, mau ngurus lagi susah, yang tersisa ada foto pernikahannya. Maka tentunya hal itu boleh. Tapi kalau dipajang di apa, ruang tamu ada, di ruang makan ada, di ruang ini ada, itu enggak boleh. Ya, semuanya harus diturunkan semuanya, kemudian disimpan atau ditaruh saja. Jadi ditaruh. Bahkan kalau kita mengkhawatirkan anak cucu kita nantinya tidak amanah seperti itu, maka lebih baik dibuang yang banyaknya, sisakan satu atau apa sebagai bukti saja. Yang lainnya dibuang semua. Ya. Dipilih mana yang kira-kira bisa menjadi bukti pernikahan kita, ya seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar untuk kenangan, maka semuanya tidak diperbolehkan, foto apa saja. Ya. Bagaimana acara yang syar'i dalam acara pembuatan nama untuk anak? Acara pembuatan nama atau memberikan nama kali ya. Dan bagaimana dengan kebanyakan yang saat ini dilakukan di masyarakat? Iya. Memberikan nama ikhwatul iman wal akhwat azakumullahu azza wajal, Pertama adalah pilih dengan nama-nama yang baik secara makna dan baik juga dengan ada contohnya. Ya, di antaranya misalkan dengan nama-nama para nabi ini boleh. Dengan nama orang-orang yang saleh ini boleh. Kemudian memberikan nama itu ya, usahakan satu kata saja namanya. Ya, jangan panjang-panjang. Kita lihat para nabi dari Adam, namanya Adam. Idris ya Idris, Hud, ya kan? Sampai nama Nabi Muhammad sudah selesai. Namanya itu. Ini ada namanya Muhammad, Adam, Idris, Nuh dan Hud. Ya, panjang sekali. Ini enggak ini. Ya kan? Ada namanya Muhammad sebagai nama depan. Nanti nama siapa? Muhammad Abdurrahman Ayub misalkan. Ini kepanjangan. Kalau Muhammad saja, Abdurrahman saja, Ayub saja. Ya. Tidak perlu apa ngikut-ngikut gaya-gaya orang sekarang, satu orang namanya sampai 3 atau 4. Ya, ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya, kemudian hindari nama-nama yang berkaitan dengan api. Dengan api itu enggak boleh. Ya. Nama siapa? Lahab yang menyala. Namanya siapa? Muhawrok yang terbakar. Namanya siapa? Shihab